mulia temen si Usman ya, oleh tasbih, oleh unjuan, masya Allah. Mangga Pak Kiai diunjuk Pak Kiai. Ala idini awalakul iniyatin soliyah wal inqadha inal qabul al-fatihah.